Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita lanjutkan pada presentasi tentang hari akhir. Nah, sekedar untuk mereview kembali bahwa pada presentasi-presentasi sebelumnya, kita sudah memahami tentang tipu daya setan, tipu daya iblis dan bala tentaranya setan untuk berusaha, ya, mereka telah berjanji, bersumpah untuk berusaha menyesatkan seluruh, ya, manusia, ya, keturunan Adam alaihissalam. Sampai akhir zaman berarti termasuk diri kita semuanya ini. Nah, kita adalah menjadi target operasi penyesatan, ya, tipu daya yang dilakukan oleh setan, ya, siang dan malam, ya, terus menerus. Ya. Nah, makanya itu dunia ini adalah imtihan. Ya. Ad-dunya madanul imtihan. Dunia ini adalah medan, ya, arena ujian. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan, ya, kematian dan kehidupan. Ya. Kematian dan kehidupan liyabluwakum, ya, untuk menguji di antara kamu, ya, siapa yang paling baik amalnya. Ya. Siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Siapa yang ingkar kepada Allah. Siapa yang berada tetap dalam petunjuknya, siapa yang sesat. Siapa yang menyembah Allah, dan siapa-siapa yang menyembah selain Allah. Siapa yang mengikuti, ya, hidup, jalan hidup para nabi, para rasul, dan siapa yang mengikuti jalan hidup yang lainnya. Dan itu semuanya adalah ujian, ya. Dunia ini adalah ujian, tempat ujian, ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami ini, ya. Sebagaimana juga di dalam firman Allah di dalam surat Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-7. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dialah Allah, ya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan, ya. Ya. Zinah, zinatal laha, ya. Sebagai perhiasan, sebagai dekorasi, ya. Baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara mereka yang terbaik, ya, perbuatannya? Terbaik perbuatannya berarti siapa yang paling beriman, paling bertakwa. Ya. Siapa yang imannya kuat, siapa yang paling bertakwa, ya, paling taat kepada Allah dan Rasulullah. Ya. Nah ini, jadi dan siapa yang paling dekat dengan Allah, paling banyak berbuat amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, ya. Dan pantas baginya nanti mendapatkan surga Firdaus, surga tertinggi, ya, di dalam surga, ya, tingkatan surga tertinggi dalam surga. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, medan pertarungan, ya, dunia ini adalah medan pertarungan antara Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Ya. Hizbullah adalah orang-orang yang beriman, ya, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Hizbul Syaitan adalah orang-orang yang, ya, mengikuti, ya, tipu daya setan, ya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti tujuan-tujuan temporer di dunia ini, ya, lebih kuat, lebih tinggi, lebih kuat daripada tujuan hidup di akhirat, ya. Jadi dia menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup dia, ya, daripada akhirat. Nah, ini. Jadi ini adalah medan rel, ya, medan rel yang nyata sekali, yang merupakan hikmah di balik diciptakannya kehidupan ini, ya. Jadi Allah jadikan dunia ini, ya, seisinya ada langit juga, ya, bintang, matahari, bulan, ya, dataran, gunung-gunung, ya, semua yang ada di alam ini Allah ciptakan sebagai medan pertarungan antara Hizbul Haq wal Hizbul Batil. Antara kelompok yang kebenaran dan kelompok kebatilan. Kelompok kebenaran adalah mereka yang mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sementara kebatilan adalah yang mengikuti selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Oleh sebab itu, ya, setan berusaha keras untuk menyesatkan manusia supaya mereka lupa kepada Allah, supaya mereka lupa kepada hari akhir. Dengan apa? Dengan, ya, selera tujuan hidup duniawi, ya. Dengan jadi setan, ya, para setan itu menggunakan alat duniawi ini, ya, kesenangan duniawi sebagai alat untuk menyesatkan manusia, menjadikan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup manusia dan melupakan Allah, melupakan hari pembalasan di akhirat kelak. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, salah satu cara efektif untuk menyelamatkan diri kita dari tipu daya setan, ya, penyesatan setan, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah, bersandar kepada Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, kemudian tunduk patuh kepada Allah, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri sekuat tenaga kepada Allah, ya, kita mencintai Allah di atas segala-galanya, kemudian bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian konsekuensi daripada bersandar kepada Allah adalah kita percaya kepada hari akhir, ya, dan menjadikan hari akhir, ya, kehidupan setelah mati kita itu menjadi tujuan hidup kita, sehingga kita bisa mengalahkan, ya, tipu daya setan yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Ya. Nah, memang dunia ini, ya, langsung kita rasakan, ya, makan, nikmatnya makan, ya, nyamannya berpakaian yang mewah, yang bagus, kemudian tempat tinggal yang nyaman, ya, yang serba mudah, ya, memang langsung kita rasakan, tapi itu hanya temporer, hanya sementara, dan tidak bisa dijadikan tujuan. Tujuan yang hakiki bagi manusia adalah di akhirat, karena di akhirat kehidupannya akan berlangsung triliunan tahun selama-lamanya. Ya kan, dibandingkan cuma di dunia ini yang cuma beberapa tahun, cuma beberapa puluh tahun. Nah, ini. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas, untuk memahami tentang hari akhir, maka proses awal dari akhir-akhir adalah terjadinya kiamat. Ya. Kiamat besar, hancurnya jagat raya dan seisinya. Kemudian ada kiamat kecil, yaitu kematian kita sendiri. Ya. Begitu seseorang mati, maka dia sudah memasuki kiamat kecil. Ya. Sebagaimana riwayat dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, berkata, beberapa laki-laki badui mendatangi Nabi SAW dan bertanya tentang waktu kiamat. Maka Nabi menoleh kepada yang paling muda di antara mereka dan bersabda, jika dia ini hidup, maka yang telah tua renta tidak mengetahuinya, sehingga kiamatmu terjadi atas dirimu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa, ya, kematian itu merupakan kiamat. Ya. Jadi setiap yang mati berarti telah terjadi dan tiba saatnya kiamat. Karena kiamat kecil adalah kematian. Nah, Ibnu Katsir berkata bahwa maksudnya adalah usainya bangsa generasi mereka dan maksudnya mereka alam akhirat. Ya. Setiap yang mati berarti telah masuk ke dalam alam akhirat. Ya. Artinya, siapa yang mati maka kiamatnya telah terjadi. Kenapa? Karena setelah mati tidak lagi ada amal. Ya. Semua manusia akan beriman kepada Allah karena apa? langsung membuktikan nyata, ya, bahwa ada malaikat mungkar dan nakir, ya, bahwa Allah maha berkuasa, segala kekuasaan itu milik Allah, ya kan, dan semua makhluk itu bergantung kepada Allah, ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, penting sekali kita ceritakan tentang proses kematian, karena ini adalah hal yang pokok, ya, hal yang pokok, ya, yang menjadi tazkirah, peringatan bagi kita, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang memiliki nyawa, ya, itu akan mati, ya. Dan yang tetap hidup hanya Allah yang maha hidup, ya. Semua manusia akan mati. Semua jin, ya, setan akan mati, iblis mati. Ya, akan mati. Para malaikat akan mati. Binatang, tumbuhan, semua yang memiliki nyawa, memiliki jiwa akan mati, ya. Dan yang maha kekal, ya, yang maha hidup hanya Allah Rabbul Izzati. Nah, ketika kematian datang, ya, setan akan semakin semangat membujuk manusia itu. Kenapa? Karena waktu, ya, bagi setan untuk membujuk manusia adalah ketika manusia masih bernyawa, ya kan? Ketika dia sudah mati, sudah tidak bernyawa, maka tidak ada lagi kesempatan setan untuk membujuk manusia, ya. Karena waktunya sudah habis, ya. Waktu yang diberikan oleh Allah sudah habis bagi dia. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya setan mendatangi setiap kamu pada setiap urusannya. Bahkan setan mendatanginya ketika ia sedang makan. Jika terdapat makanan di antara kamu yang jatuh, maka hendaklah dia mengambil dan membuang bagian yang mengandung kotoran, lalu memakannya, dan jangan biarkan setan mengambilnya. Apabila selesai makan, maka hendaklah dia bersihkan jemari tangannya dengan mulutnya, ya. Karena dia tidak tahu bagian mana yang mengandung berkah. Allahu Akbar. Ya. Jadi setan akan mendatangi manusia pada saat-saat genting, ya. Ini pendapat para ulama, ya. Setan akan mendatangi manusia pada saat-saat genting, ya, ketika sakaratul maut tersebut dalam rupa bapaknya, ibunya, atau rupa orang lain yang memberikan nasihat. Kemudian setan ini mengajaknya mengikuti agama selain Islam. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani, ya, agama-agama yang lain selain Islam, ya. Karena apa? Karena agama yang benar adalah Islam. Keimanan, ya, keimanan yang benar hanya ada dalam Islam, ya kan? Sementara keimanan, ya, di agama lain itu adalah batil, ya, karena keimanannya tidak, ya, tidak tauhidullah, ya, tidak benar-benar mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi campur, ya, campur dengan mempersekutukan dengan yang lain. Bahkan keimannya itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti tertolak, ya. Tertolak baik itu yang tidak mengenal Allah, tidak menyembah Allah, maupun yang menyembah Allah dan juga mempersekutukan dengan menyembah yang lainnya. Itu tertolak, semuanya tertolak. Nah. Dan satu-satunya agama di dunia ini yang hanya menyembah Allah semata itu hanya Islam, ya. Mengabdikan diri kepada Allah semata itu adalah Islam, dan itulah agama yang benar, agama yang seluruh para nabi dan para rasul. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, maka kita diminta untuk berdoa kepada Allah dalam surat Al Imran ayat 8. Ya, surat Al Imran, Al-Qur'anul Karim, surat Al Imran ayat 8, surat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sudah Engkau beri petunjuk, ya, hidayah kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi rahmat. Jadi saudaraku, penting sekali kita senantiasa meminta petunjuk kepada Allah, meminta rahmat kepada Allah, ya. Jangan sampai, ya, hidayah, ya, yang Allah berikan, ya, dalam Islam itu dicabut oleh Allah, ya. Karena apa? Karena keingkaran kita, karena perbuatan kita, ya. Jangan sampai. Nah, bagi saudaraku yang belum muslim, ya, sekali lagi ya saya ingin ya mengetuk hati Anda, ya. Ya, pelajarilah Islam, pelajarilah Al-Qur'an, ya. Pelajarilah Islam, pelajari Al-Qur'an dengan hati yang jernih, ya. Dengan hati yang jernih, pikiran yang jernih, hati yang lapang, ya kan? Dan ya, benar-benar dengan semangat tulus untuk mencari kebenaran jalan hidup yang benar. Kenapa? Karena hidup ini cuma sekali ya di dunia ini, dan konsekuensi daripada salah memilih jalan hidup di dunia ini, maka konsekuensinya adalah selama-lamanya. Ya. Jangan mudah tertipu oleh para ya, khutbah-khutbah pemimpin agama Anda. Ya. Jangan mudah tertipu. Anda memiliki waktu, kesempatan untuk menentukan hidup Anda sendiri di dunia ini. Ya. Itulah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jadi, jangan mudah tertipu. Jangan mudah, walaupun itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya, sudah menjadi warisan dari ya, keluarga besar, ya, turun-temurun, ya, suku, marga, ya, lingkungan, tempat tinggal, ya, budaya setempat, dan sebagainya. Tetap, ya, kita harus berusaha mencari jalan hidup yang benar. Ya. Kita bandingkan ya, agama-agama yang ada di dunia ini, keyakinan yang ada di dunia ini. Ya, kita bandingkan mana yang benar, mana yang salah dalam konsep ketuhanan, dalam konsep kehidupan hari akhir, ya kan? Nah, kemudian dari nilai-nilai yang diajarkan, ya, nilai-nilai yang diajarkan, kemudian juga dari konsep hidupnya, ya, insyaallah. Nah, insyaallah, ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari jalan hidup yang benar, insyaallah Allah akan membimbing kita kepada jalan hidup yang benar, insyaallah. Saudaraku yang budiman Tuhan terjas, ada suatu riwayat ya dari anaknya Imam Ahmad. Ini sekaligus juga dalam presentasi saya sebelumnya ada sedikit mungkin kurang jelas ya. Ini saya menegaskan dan membetulkan ya presentasi saya sebelumnya. Jadi Abdullah anak Imam Ahmad bercerita ya, saya waktu bapakku mau wafat itu saya hadir ya, di sekitarnya sedang tampak percakain ya yang dikatup rapat dengan dua rahangnya. Jadi dua rahang daripada Imam Ahmad ya, salah satu imam mazhab ya, itu mengatupkan dua rahangnya ya, keras-keras gitu ya, menggigit percakain ya gitu. Dia jatuh pingsan, lalu sadar kembali dan tampak berbicara, tidak akan gitu. Nah, diucapkan berulang kali, ya. Sehingga ketika beliau sadar, ya bapak saya sadar, saya tanya kepadanya, wahai bapakku, apakah yang terlihat olehmu? Ya, waktu itu bapak berteriak, tidak akan. Nah, maka Imam Malik, bapaknya menjawab, sesungguhnya setan berdiri di atas sepatuku, ya, menjepit jari-jarinya sambil berkata, ya, hai Ahmad, biarkan saya, ya, tinggalkanlah agama Muhammad, ya, tinggalkanlah Islam, ya, jadilah pengikut agama Nasrani, agama Yahudi, gitu, ya. Maka Imam Ahmad ya mengatakan, saya katakan tidak akan sampai mati ya, sampai mati. Nah, ini riwayat dari Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah ya, At-Tazkirah. Jadi sampai pingsan lagi maksudnya ya. Nah, jadi Allah Akbar. Jadi setan pun berusaha keras untuk menggoda ya orang selevel Imam Ahmad ya dalam detik-detik terakhir. Ya, gitu. Kenapa? Karena itulah ya, berusaha keras ya. Ya, setan berusaha keras untuk menyesatkan manusia sampai detik-detik terakhir ya. Maka kita ya berdoa kepada Allah, ya Allah ya. Ya Allah ya arhamna ya warzukna ya husnul khatimah ya. Allah marzukna husnul khatimah. Ya Allah, berilah kami ya limpahkanlah kepada kami husnul khatimah, akhir yang baik. Karena urusan seseorang itu dinilai berdasarkan urusan terakhirnya. Maksudnya ketika dia mau wafat, itu menjadi ukuran dia. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi juga bercerita, saya mendengar saya Imam Abdul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata, saya mendatangi Syekh kami Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qurtubi di Cordova yang sedang menghadapi kematian. Dikatakan kepadanya, katakanlah la ilaha illallah, ya. Jadi keluarganya membimbing dia, ya, ketika sakaratul maut, la ilaha illallah. Tapi yang dikatakan dia malah tidak, gitu kan. Nah, ketika dia sadar, kami memprihatukan hal itu kepadanya. Maka dia berkata, dua setan mendatangiku dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Yang satu berkata, matilah dalam keadaan memeluk agama Yahudi, karena ia sebebek agama. Sedang yang lain berkata, matilah dalam keadaan memeluk agama Nasrani, Kristen, karena ia sebebek agama. Maka saya menjawabnya kepada keduanya, tidak. Nah, ini juga riwayat dari Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah. Ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas. Ya. Jadi semua ini adalah merupakan ujian, cobaan. Ya. Ya. Dan kita ya, diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari tipu daya setan sampai akhir hayat kita. Ya. Kenapa? Karena setan itu paling antusias di dalam membujuk manusia ketika waktu kematiannya. Ya. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, ya, bahwa perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh penutupnya, akhirnya. Ya. Ya. Rasulullah bersabda, ya, bahwa setan paling semangat berusaha membujuk anak Adam saat kematian. Setan berkata kepada pembantu-pembantunya, jangan terlewatkan olehmu, karena jika kamu tidak berhasil, maka kamu tidak bisa menguasai lagi untuk selama-lamanya. Ya, ini dalam riwayat Majmul Al-Fatwa, ya, dinukilkan dari Al-Qiyamah Al-Sugro. Ya, insyaAllah, dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas. Ya. Jadi, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Maka penting sekali kita menceritakan bagaimana ruh, ya, perjalanan ruh orang mukmin dan orang kafir. Ya. Jadi kita split dalam dua polarisasi yang sangat beda, ya. Karena ini sangat penting bagi kita. Jadi nasib itu, ya, terbagi dalam dua polarisasi besar, yaitu orang mukmin dan orang kafir. Nah, sekali lagi, orang mukmin apa? Siapa? Orang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dengan benar, hanya menyembah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan yang lainnya, tidak menyembah kepada yang lainnya, tidak memuja kepada yang lainnya, hanya berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan ketaatan, loyalitas, kecintaannya yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada penguasa, bukan kepada setan, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang lain, bukan kepada dewa-dewa yang lain, bukan kepada manusia makhluk yang lain, ya. Jadi hanya menyembah, ya, kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya hidupku, matiku, peribadatanku, ya kan? Ya. Semua urusanku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kami abdikan, aku abdikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini adalah iman yang benar. Kemudian konsekuensi daripada iman kepada Allah adalah iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, ya kan, para kitab-kitab sucinya yang benar, yang masih orisinal, kepada para nabi, para rasulnya, ya. Kemudian iman kepada qada dan qadar, ketentuan Allah, baik yang buruk maupun yang baik. Kita terima dengan alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur, kita bersyukur kepada Allah terhadap segala hal, ya. Karena semuanya itu adalah ada hikmahnya, dan Allah tidak zalim sedikit pun kepada makhluknya. Ya, itu. Ya, karena Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung. Ya. Saudaraku yang budiman, nah, sementara orang yang kafir adalah orang yang mempersekutukan Allah ya dengan yang lainnya. Dia menyembah Allah dan menyembah yang lainnya, atau tidak menyembah Allah, atau bahkan tidak mengenal Allah. Ya, itu adalah kafir jelas. Nah, orang-orang kafir ini semua amal kebaikannya di dunia ini ya, ya akan dibalas oleh Allah di dunia ini aja, ya. Dia berusaha keras berdagang, maka dia mendapatkan harta kekayaan. Maka dia mendapatkan fasilitas hidup kenyamanan, ya kan? Dia menikmati makanan yang enak, menikmati tempat tinggal yang nyaman, ya. Maka semua jerih payah dia, ya, usaha dia di dunia ini dibalas di dunia ini, ya. Dia berusaha keras, ya, supaya dia berkuasa, maka dia mendapatkan balasannya di dunia ini. Dia dihormati, disanjung, ya kan? Di mana-mana dia ditakutin, di mana-mana dia diperintahnya dikerjakan orang, ya. Semuanya tunduk, orang-orang pada tunduk pada dia. Ini ada karena dia berkuasa, ya. Karena dia berkuasa, maka jerih payah dia untuk berkuasa itu, ya, yang sudah mengerahkan banyak tenaga, energi, waktunya, biaya, ya, yang tidak sedikit, sudah mendapatkan balasan di dunia tadi, ya. Maka itu adalah tipikal orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir di dunia ini akan mendapat, mereka hanya mendapatkan balasan di dunia ini. Tapi nanti di akhirat yang akan terjadi triliunan tahun, ya miliaran tahun, triliunan tahun, selama-lamanya mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali balasan, yaitu api neraka. Kenapa? Karena mereka ya, ingkar kepada Allah, mereka tidak bersyukur kepada Allah, ya sementara seluruh hidupnya itu bergantung kepada Allah, semua rezeki yang dia makan itu dari Allah, semua, ya. Apa yang ada di sekitar dia itu juga merupakan Allah sediakan pemberian Allah Subhanahu wa taala ya secara langsung maupun secara tidak langsung. Allahu Akbar. Nah, ini. Nah, perjalanan orang-orang mukmin ya. Ini riwayat dari Al-Bara' bin Azib. Ini riwayat yang sangat terkenal sekali, riwayat yang panjang sekali ya. Riwayat yang panjang sekali ya. Dan insyaallah sahih. Ya, insyaallah sahih. Saya bacakan ya untuk memperkuat tentang kondisi ini. Nah, ini diceritakan oleh Rasulullah ya. Diceritakan Rasul kepada kita karena yang tahu tentang kehidupan perjalanan setelah kematian adalah Allah. Allah yang menguasai, yang Maha mengetahui segala sesuatu ya. Di kehidupan ini maupun di kehidupan setelah kita mati. Kemudian Allah informasikan lewat nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah kemudian menginformasikan kepada kita untuk mengetahui persis bagaimana kisah perjalanan roh kita setelah mati. Karena apa? Ini sangat penting, sangat fundament bagi kita untuk untuk melakukan transformasi dan revitalisasi hidup kita ya. Dengan memahami itu, mengetahui tentang perjalanan yang akan terjadi nanti, maka kita akan mempersiapkan diri, kita akan melakukan transformasi dan revitalisasi hidup kita ini. Dari Barok bin Azib, ia berkata, kami pernah keluar bersama Nabi SAW, Rasulullah Muhammad SAW, mengiringkan jenazah seorang sahabat Ansor. Hingga kami sampai ke kuburan, ya. Ketika sedang dikubur, Rasulullah duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sekelilingnya, ya. Dalam suasana yang sangat tenang, tintrim, ya. Seakan-akan di atas kepala kami ada burung, ya. Jadi semua orang diam, merenung, ya kan. Dalam suasana yang sangat bening, ya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung bertengger. Ya. Nah, sementara itu di tangan beliau ada dahan yang dicocokkan ke tanah. Lalu beliau memandang ke langit dan memandang ke bumi. Ya. Beliau mengangkat dan menurunkan pandangannya 3 kali. Lalu bersabda, berlindunglah kepada Allah dari azab kubur. 3 kali. Ya. Kemudian bersabda, ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Ya. Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila akan terputus dari dunia dan masuk ke akhirat, maka malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya. Ya. Malaikat-malaikat dari langit turun kepadanya. ya, dengan wajah yang putih, ya, dengan wajah yang putih berseri-seri, bersinar bagaikan matahari. Kemudian membawa kain kafan dari surga, ramuan wewangian, ya, hingga mereka duduk sejauh pandangan mata darinya, ya. Jadi malaikat-malaikat turun dari langit, ya kan? Kemudian mengitari di sekitar hamba yang mukmin ini. Ya, kemudian malaikat maut, ya, alaihissalam, ya, datang duduk di sisi kepalanya lalu berkata, wahai jiwa yang suci, dalam riwayat lain, wahai jiwa yang tenteram, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Maka Nabi bersabda, lalu ruh itu keluar mengalir seperti mengalirnya tetesan air, ya, dari mulut kirbat, ya, artinya air mengalir seperti dari dari mulut tempayan, ya, kendi, ya, gitu ya. Lalu malaikat membawanya. Nah, dalam riwayat lain, sehingga ketika ruhnya keluar, ya, maka setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi mendoakan keselamatan untuknya. Juga malaikat yang ada di langit, ya, pintu-pintu langit dibukakan untuknya. Jadi di langit kita ini, ya, ada pintu-pintunya, ya. Ada 7 lapis langit di atas kita, ya. Apa yang kita lihat di atas kita, ya, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita dengan teleskop itu adalah langit dunia, ya, langit pertama, ya. Di atas itu ada langit lagi, ya. Ada langit lagi, ya. Jarak antara langit pertama dengan, ya, dengan langit kedua adalah 500 tahun perjalanan, ya. Kemudian di atas langit kedua ada langit lagi, ya. Langit ketiga. Nah, jarak antara langit kedua dengan langit ketiga juga perjalanannya 500 tahun perjalanan, ya. Sangat luas, sangat jauh sekali, ya. Sampai langit ketujuh, ya. Sangat langit ketujuh, ya. Nah, tidak ada di antara penjaga pintu itu kecuali mendoakan kepada Allah semoga ruhnya diangkat naik melewati mereka. Apabila malaikat membawanya, maka malaikat ini tidak akan membiarkannya walau sekejap di tangannya, sehingga mereka menaruhnya di kain kafan itu dan melumurinya dengan ramuan wangian. Maka Allah berfirman, "Safathu rusuluna wa hum la yufarritun." Ya, surat Al-An'am ayat 61, ya. Ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya, ya. Jadi ruhnya itu berbau harum seperti minyak kasturi, ya, yang dijumpai di belahan bumi. Nah, kemudian malaikat naik membawanya, ya, ya. Kemudian mereka ini para malaikat, ya, tidak melintas, yakni dengan membawanya pada sekelompok malaikat kecuali ditanya apa gerangan roh suci ini. Maka mereka menjawab, Fulan bin Fulan, ya, dengan namanya yang paling indah yang diberikannya di dunia, hingga, ya, mereka sampai di langit dunia, lalu mereka diminta dibukakan pintu, maka dibukakan pintu. Selanjutnya, penghuni setiap langit mengiringnya sampai ke langit berikutnya, sampai langit ketujuh, ya. Maka Allah berfirman, ya, di dalam surat Al-Mutaffifin 19:21, tulislah kitab hambaku ini dalam Illiyin. Illiyin, tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis yang disajikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka lantas kitabnya ditulis di dalam Illiyin. Kemudian difirmankan, "Kembalikanlah ke bumi," ya, ruhnya, karena aku telah berjanji bahwa aku Allah, maksudnya menciptakan mereka dari bumi, ke dalamnya aku kembalikan, dan dari dalamnya nanti akan aku bangkitkan, akan aku keluarkan. Dia itu di Yaumul Ba'ats, yaitu hari berbangkit. Ya. Nah, maka malaikat mengembalikan ke bumi dan ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan sedas, kemudian Rasulullah bersabda, ya, melanjutkan ceritanya, sesungguhnya dia mendengar suara terumpah. Ya. Ya, jadi ketika sudah dikubur, ya kan, sudah dikubur di dalam tanah, maka ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan dia, ya, si mayit ini mendengar suara terompah sahabat-sahabatnya ketika mereka meninggalkannya pergi. Lalu dua malaikat, yaitu malaikat Munkar Nakir yang garang wajahnya, mendatanginya, membentaknya, mendudukkannya dan bertanya, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, ya, Tuhanku adalah Allah. Kemudian apa agamamu? Ya, maka agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kamu? Maka dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ditanya, apa amalmu? Dia mengatakan, saya membaca Kitabullah, Al-Quran, lalu saya beriman kepadanya, membenarkannya, dan lalu kemudian malaikat membentaknya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa namamu? Hal ini merupakan cobaan. Ya. Jadi ketika malaikat membentaknya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, itu adalah merupakan cobaan ya bagi seorang mukmin ya. Nah, ya maka orang mukmin itu dikuatkan ya dengan ucapan ya, dengan ucapan bahwa Allah adalah Allah Rabbuna ya, Islam dinina ya. Islam adalah dinku. Kemudian Rasulullah Muhammad adalah nabi yuna ya. Nabiku ya. Kemudian lalu ada yang memanggilnya dari langit, benarlah hambaku ini. Berilah ia pelaminan dari surga, kenakanlah pakaian dari surga, dan bukalah untuknya satu pintu menuju surga. Maka Rasul bersabda, lalu malaikat membawa kesenangan dan kenikmatan surga dan melapangkan tempatnya dalam kubur sejauh pandangannya. Ya Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Nah, selaku yang budiman Tuhan cerdas, ya, maka salah satu bukti nyata, otentik yang tidak bisa dibantah, itu adalah bau harum ya, bau harum ya, dan wajah yang tersenyum ya ketika seorang mukmin itu meninggal ya, dan itu tidak bisa dijumpai di pemeluk agama yang lain selain Islam ya. Jadi hanya orang-orang mukmin, orang-orang muslim saja yang ya ketika wafat, ketika meninggal itu mereka berbau harum semerbak ya, bukan karena dikasih bau harum ya, tapi memang itu bau harum yang muncul dari jasadnya ya, itu ya, dan itu terjadi ya di sebagai sebuah sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang diridhoinya ya. Maka kita mendengar ya, contohnya adalah dalam kisah yang baru terjadi di Mesir kemarin ya, beberapa tahun lalu di Mesir, ketika beberapa demonstran itu kemudian dianiaya, dibunuh oleh rezim yang berkuasa ya, oleh aparat yang berkuasa, kemudian mereka wafat, dan ketika ya wafat itu mereka tersenyum ya, jasadnya tersenyum ya. Artinya apa? Artinya dia mendapat keridha Allah dan ruhnya kemudian diangkat ke langit mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian kalau dalam kisah para mujahid ya, ya syuhada fisabilillah, orang-orang yang mati syahid dalam jihad fisabilillah ya, yang banyak terjadi adalah di Afghanistan ya, era tahun 80-an ya. Kita bisa membaca sejarahnya ya, bahwa bahkan kita bisa lihat di dalam video YouTube ya, tentang orang-orang yang ketika syahid itu mereka senyum ya. Ya. Sudah mati tapi senyum ya. Dan kemudian baunya harum. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam sejarah ya. Contohnya adalah Ustaz Abdullah Azam. Ya, Ustaz Abdullah Azam itu beliau dibom ya ketika perjalanan dalam mobil ya menuju ke masjid untuk sholat berjamaah ya bersama anaknya dan teman anaknya ya itu bertiga, dan kemudian di bom mobil. Nah, konon bom ini dipasang oleh agen-agen CIA, Mossad dan KGB ya, kerjasama untuk menghancurkan jihad Islam ya, jihad di dalam Islam. Nah, gitu. Nah, ketika bom meledak ya kan, menghancurkan mobil ya, bahkan Abdullah bin Azam ya, Syahid Abdullah bin Azam terlempar ya, terlempar jauh ya, tapi ya ketika darah berceceran maka bau harum semerbak sekali ya, bau harum ya semerbak sekali, sehingga bahkan orang-orang pada datang itu ya sambil mengelap ya badannya dengan darah yang harum tadi ya, subhanallah, Allah akbar. Nah, ini adalah keridhaan Allah yang diberikan kepada Asy-Syahid Abdullah bin Azam. Contoh-contoh ini terjadi sepanjang waktu, ya, sepanjang waktu memang ini adalah kehendak Allah, ya. Allah berikan, ya. Dan ini adalah bukti otentik tentang kebenaran Islam yang tidak bisa dibantah oleh orang yang berpikiran jernih dan sehat, ya. Maka tidak bisa dijumpai di agama yang lain, ya. Ya. Tidak ada satu pun, ya, seorang mayat, ya, sekarang ini, ya. Ya. Seorang mayat di agama yang lain, ya, yang meninggal dengan senyum. Enggak ada, tidak ada satu pun, ya. Ya, tidak ada satu pun mayat yang meninggal dengan senyum. Ya. Kenapa? Karena itu adalah sudah di dalam kekuasaan Allah. Setan pun tidak bisa, ya. Tidak bisa merekayasa, apalagi manusia, ya kan? Nah, itu semuanya adalah bukti, ya. Bukti dari Allah kepada umat manusia tentang kebenaran Islam, ya. Tentang keimanan yang benar, ya. Bukan keimanan menurut agama Nasrani, agama Yahudi atau agama-agama yang lain, ya. Keimanan yang benar hanya ada dalam Islam dan itu dibuktikan dengan orang-orang yang meninggal dalam perjuangan dakwah ila Allah, jihad fisabilillah, ya. Dan Allah berikan itu kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai Allah, yang diridhai oleh Allah, ya. Tidak bisa direkayasa. Dan ini adalah bukti otentik yang kita bisa dapatkan informasinya, ya. Dalam sejarah, dalam literatur, dalam YouTube, ya, insya Allah kita akan dapatkan itu. So, orang-orang yang mati dalam masih senyum, ya, mati tapi sudah mati, mayatnya, orangnya mati tapi mayatnya senyum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini adalah tanda bahwa keyakinan yang dianut oleh si mayat ini adalah benar dan kita, ya, tinggal mengikuti, ya. Kita tinggal mengikuti, ya. Kita ingin seperti mereka dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman, Tuhan dan cerdas, kemudian Rasulullah bersabda melanjutkan, dan sesungguhnya seorang hamba yang kafir, ya. Ya. Dalam riwayat lain yaitu seorang yang pengecut, yang munafik, ya. Apabila akan terputus dari dunia dan masuk ke akhirat, ya. Sakaratul maut, maka malaikat-malaikat yang kasar dan keras akan turun dari langit kepadanya dengan wajah yang hitam. Bersama mereka pintalan kasar dari neraka. Lalu mereka duduk sejauh pandangan mata darinya. Kemudian malaikat maut, ya, malaikat Israel datang. Duduk di sisi kepalanya dan berkata, wahai jiwa yang kotor, ya. Wahai jiwa yang munafik, ya. Wahai jiwa yang kafir, ya. Keluarlah kamu, ya. Ruhmu menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Maka Rasulullah bersabda, Muhammad SAW bersabda, jiwa itu menyebar dalam jasadnya, lalu malaikat mencabutnya seperti mengambil, ya, mengambil sikat, ya, sikat ditarik, ya, ya, sehingga terputus urat dan saraf-sarafnya, ya. Jadi sangat keras sekali, ya, ya, ibarat sebuah sikat kasar. Kemudian ditarik dari sebuah rongga, ya kan? Maka, ya, putuslah semua urat-urat dan sarafnya. Ya, suatu kesakitan yang luar biasa. Nah, sementara itu setiap malaikat yang berada di antara langit dan bumi melaknatnya. Ya, juga setiap malaikat yang berada di langit. Nah, pintu-pintu langit ditutup, ya. Pintu-pintu langit tidak ditutup. Jadi tidak bisa naik ke atas. Tiada satu pun dari penjaga pintu kecuali berdoa kepada Allah agar rohnya tidak diangkat naik melalui mereka, lalu malaikat mengambil rohnya ini. Ketika malaikat mengambil roh ini, malaikat itu tidak membiarkan walau sekejap dalam tangannya, sehingga mereka menaruhnya dalam pintalan kasar itu. Roh ini mengeluarkan bau paling busuk, ya, dari bangkai yang dijumpai di belahan bumi, ya. Lalu para malaikat membawanya naik. Mereka ini tidak melintasi kelompok malaikat kecuali ditanya, apa? Ya. Siapa ini, ya, roh yang kotor, yang munafik, yang kafir ini? Maka mereka menjawab para malaikat, Fulan bin Fulan, ya, dengan namanya yang paling buruk yang diberikan kepadanya di dunia, sehingga sampai di langit dunia lalu dimintakan untuk dibukakan pintu baginya tapi tidak dibukakan, ya. Maka Allah kemudian bersabda, ya, di dalam surat Al-A'raf, ya, surat ke 7, ya. surat ke-7 ayat 40. Allah Rasul Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wala yadkhulunal jannah hatta yaljal jamlu fi sammil khiyat. Wa kadzalika najzil mujrimin, ya. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya. Ayat-ayat kami berarti ayat Al-Qur'an. Mendustakan itu apa? Mendustakan berarti tidak mau mempelajarinya, ya, walaupun dia hidup di dunia panjang lama bertahun-tahun tapi tidak mau mempelajarinya. Mendustakan berarti apa? Dia mempelajarinya tapi tidak membenarkan, tidak mengakui kebenarannya. Dia mempelajari, ya, bukan untuk beriman, bukan mengimani, bukan untuk diamalkan, tapi hanya dipelajari saja. Itu juga termasuk mendustakan. Mempelajari tapi tidak diamalkan, tidak diimplementasikan, ya. Bahkan dicari-cari kelemahannya, ya. Nah, itu adalah tipikal orang-orang orientalis, ya. Jadi mendustakan ayat-ayat kami berarti dia tidak membenarkan, tidak mengamalkan sesuai dengan ayat-ayat kami. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami berpaling, ya, berpaling, ya, kemudian tidak mempelajarinya, itu kan, atau menganggap bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah dongeng-dongeng masa lampau, atau itu adalah cerita-cerita ayat apa masa lampau, atau ayat-ayatnya adalah bukan ayat-ayat Allah, ya kan, tapi itu adalah ayat-ayat Muhammad, ya, itu adalah dongeng-dongeng cerita-cerita Muhammad, nah, ya, bukan dari Allah. Ini itu pun mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Jadi sesungguhnya innalladzina kadzdzabu biayatina, ya, mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, kemudian menyombongkan diri terhadapnya, ya, maka la tufattahu lahum abwaabus samaa'i wala yadkhulunal jannah, ya, maka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, ya, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga, ya, ya, mereka tidak akan masuk ke dalam wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khayat, sampai mereka tidak akan masuk surga, ya, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum, ya, lubang jarum. Bagaimana unta bisa masuk ke dalam jarum? Bagaimana seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil, ya? Itu berarti impossible, tidak mungkin, ya. Tidak akan terjadi. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang tidak mau berislam dengan benar, ya, mendustakan ayat Al-Qur'an, tidak mau beriman, ya, karena sibuk dengan duniawi, karena percaya dengan ayat-ayat dari pendeta-pendeta selain Islam, ya, para pendeta-pendeta pemimpin agama mereka, karena budaya mereka, ya, intinya tidak mau, ya, mempelajari dan beriman kepada ayat Al-Qur'an, maka itu termasuk orang-orang kafir, ya. Maka dia tidak akan masuk surga, ya, ya, sebelum seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah suatu permisalan yang dengan kata lain tidak mungkin sama sekali, ya. Ya, orang-orang kafir tidak akan masuk surga sama sekali, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, ya. Wa kadzalika najzil mujrimin, ya. Demikianlah kami berikan kepada balasan kepada orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang pendosa, ya. Orang-orang berbuat dosa itu adalah orang-orang kafir. Karena apa? Karena dia tidak mau menyembah kepada Allah, ya kan? Kemudian amal-amal dia, ya, itu tidak untuk Allah, ya. Dia tidak bersyukur kepada Allah dengan semestinya. Itu adalah dosa, ya. Tidak bersyukur sama sekali kepada Allah itu dosa besar, ya kan? Maka ini penting sekali, ya. Nah, kemudian Allah berfirman, tuliskanlah kitabnya dalam sijin di bumi paling bawah, ya. Sijin, ya. Kemudian difirmankan, kembalikanlah hambaku itu ke bumi, ya, karena aku telah berjanji kepada mereka bahwa dari bumi aku menciptakannya, ke dalamnya aku mengembalikannya, dan darinya nanti akan aku bangkitkan sekali lagi. Maka ruhnya dilempar begitu saja dari langit sehingga jatuh mengenai jasadnya, ya. Sehingga jatuh mengenai jasadnya. Nah, ini sebagaimana yang di dalam difirmankan Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh, ya. Itu adalah orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ya. Mengatakan Tuhan Tuhan anak, Tuhan bapak, ya. Kemudian ada Tuhan yang lain, ada Tuhan sesembahan selain Allah, ya. Itu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ya. Itu termasuk orang-orang yang kafir, dan itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang nanti, ya, rohnya itu akan dilempar, ya, ke bumi, ya, ke bumi, dan jatuh mengenai jasadnya dengan keras sekali, ya. Nah, jadi rohnya kembali ke jasadnya. Nah, maka sesungguhnya dia mendengar suara terumpah sahabat-sahabatnya ketika mereka meninggalkannya. Maka dua malaikat yang garang mendatanginya, membentaknya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Maka dia menjawab, saya tidak tahu. Siapa, apa agamamu? Saya tidak tahu. Apa yang pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepadamu? Ya. Maka dia tidak tahu. Nah, maka malaikat mengatakan dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Ya. Maka lalu ada yang menyeru dari langit, dustalah dia. Maka berilah dia pelaminan dari neraka, dan bukakanlah satu pintu ke neraka, sehingga panas dan racunnya mendatanginya. Kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulangnya, rusuknya bercabur baur, hancur, lebur. Dan kemudian ada yang mendatanginya dalam rupa yang seorang laki-laki yang sangat buruk wajahnya, pakainya busuk, pakainya kumuh dan busuk baunya. Nah, maka itulah amal-amal dia di dunia, ya, dalam bentuk keburukan, ya. Maka saya adalah amalamu yang buruk, ya. Demi Allah, saya tidak mengetahuimu kecuali bahwa kamu enggan melakukan ketaatan kepada Allah, bersegera dalam melakukan kemaksiatan, ya, dalam kekafiran, ya, mempersekutukan Allah, dan kemudian Allah membalasmu dengan keburukan. Nah, maka kemudian dikirim kepadanya seorang yang buta, buli, dan seorang yang buta, tuli, dan bisu yang tangannya membawa godam. Maka godam itu palu, palu besar. Nah, kemudian dihantamkannya, ya. Dihantamkannya, ya. Sekiranya godam sebuah gunung dipukul dengan godam itu, maka akan menjadi rata menjadi tanah. Lalu orang itu memukulnya dengan keras sehingga dia menjadi tanah. Kemudian Allah mengembalikannya kepada keadaannya sebagaimana semula, dan orang itu sekali lagi dipukulnya dengan keras sehingga dia melolong, ya. Melolong dengan lolongan yang terdengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Maka kemudian dibukakan baginya sebuah pintu neraka, sehingga terbentang pelaminan neraka, lalu dia pun berkata, ya Tuhan, jangan engkau biarkan kiamat terjadi. Nah, ini adalah hadis panjang riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Adya, dan kemudian Syekh Al-Albani, ya, menghukuminya sahih dalam Sahih Al-Jami. Nah, jadi insyaallah sahih, insyaallah ini adalah satu referensi yang utama yang harus kita pahami, bagaimana akhir, ya, kesudahan daripada orang-orang yang beriman dan orang yang kafir. Maka sekali-kali mumpung masih ada waktu kesempatan di dunia ini untuk membuat berubah, ya, untuk transformasi diri kita masuk ke dalam Islam, maka tolong, ya, kami seru kepada Anda semuanya yang belum masuk Islam supaya segera masuk Islam, ya, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, ya, dengan pikiran yang jernih, ya. Karena ini adalah jalan hidup kita, jalan hidup yang benar, dan satu-satunya kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu ketika hidup di dunia, karena nyawa ini cuma satu, ibarat kita memanah, anak panah yang diberikan Allah cuma satu, sekali meleset, salah sasaran, maka kita akan menyesal selama-lamanya. Jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita salah, ya, salah memanfaatkan nyawa yang cuma sele ini, cuma satu ini, ya, kemudian kita pergunakan untuk tujuan hidup selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita tertipu oleh setan, kemudian kita menjadi kafir dan musyrik, naudzubillahi min dzalik. Maka saudaraku yang budiman, Tuhan cerdas di mana berada, marilah bagi yang saudaraku yang sudah muslim, untuk menguatkan keimanan kita, semangat untuk mencari ridha Allah, semangat untuk senantiasa orientasinya ke akhirat, kehidupan akhirat, ya kan? Dunia ini cuma sementara, bukan tujuan kita. Kemudian bagi saudaraku yang belum muslim, silakan, ya, silakan untuk mempelajari Islam dan Semoga Allah memberikan petunjuk kepada Anda dengan masuk Islam, karena ini adalah hal yang paling pokok, paling penting, ya. Sehingga menjadikan tujuan hidup Anda, kita adalah untuk akhirat, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.